Mitra Bisnis, pemerintah menargetkan proses redenominasi dengan memangkas 3-0 di belakang nominal uang bisa dimulai tahun 2014 mendatang. Nantinya, uang baru diharapkan sudah mulai beredar dan barang yang dijual harus memuat harga lama dan harga baru. Di sisi lain, ekonom Faisal Basri menilai ada efek gengsi yang muncul dengan redenominasi rupiah ini. Seperti apa efek gengsi itu? Berikut pendapat ekonom Faisal Basri. Ada aspek gengsi barangkali ya. Kan negara-negara yang kuat, mata uangnya kan kuat juga gitu. Misalnya US dollar, euro ya. Euro juga sebetulnya kan redenominasi secara tidak langsung. Dulu ada mata uang Italia yang ya mirip-mirip dengan Indonesia gitu ya nilai tukarnya, ada Jerman, ada Yunani, macam-macam. Nah, sekarang mereka gabung, jadi mereka sekarang gengsi dengan dolar. Sekarang euro lebih kuat dari dolar gitu, 1 banding 1,2 gitu. 1 euro sama dengan 1,2 US dollar. Nah, Indonesia kan siap-siap untuk menjadi negara yang makin lama makin diperhitungkan di dunia. Tahun 2030 kita udah nomor 7 barangkali di dunia. Masa mata uangnya masih ratusan ribu gitu. Coba kalau Anda ke Eropa, sekarang mata uang kita juga diterima di money changer gitu-gitu. Tapi ngitungnya jadi susah, ya kan? Ngitungnya jadi susah. Jadi simplicity dan ada membangun reputasi baru lah gitu. Masa negara terbesar nomor sekian di dunia uangnya masih ratusan ribu gitu, kemana-mana bawa uang segepok, kan gak praktis. Jadi kepraktisan aja. Ya kalau sekarang 1 rupiah 9.600, nanti ya 9,6 lah, kan lebih enak. Dan itu sebetulnya kan tidak benar. Cara-cara kita menghitung nilai mata uang kita kan gak benar selama ini. Harusnya 1 rupiah berapa dolar? Coba itu, 1 rupiah berapa dolar? Nah, 0,0001 berapa? Kan jadi susah menghitungnya. Tapi kalau nanti 1 rupiah hanya 0, sekian gitu kan. Kalau sekarang jadi terbalik kita untuk kemudahan, 1 dolar kemarin 9.700, hari ini 9.600. Itu kan bukan nilai rupiah, nilai dolar. Ya kan, 1 dolar berapa, 1 dolar berapa sekarang. Nah, kalau nanti kita bisa ngitung dengan benar gitu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.